فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين جماعة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis yang sahih, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian wahai umatku untuk beramal dengan amalan yang saleh sebelum datangnya fitnah secara bertubi-tubi. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di mana di masa fitnah tersebut ada seseorang yang di pagi hari dalam keadaan muslim, kemudian di sore harinya dia telah menjadi seorang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dan di zaman itu, di zaman yang penuh fitnah, ada seseorang yang di sore harinya dalam keadaan mukmin, akan tetapi tatkala dia masuk di pagi hari, dia telah pindah keyakinan, dia menjadi seorang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yang dia menjual agamanya dengan bagian yang sedikit dari dunia ini. Ikhwani fid din a'azani wa a'azakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini membimbingkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum agar mereka bersegera melaksanakan amalan-amalan saleh, menabung amalan-amalan saleh yang banyak sebelum masa-masa fitnah datang kepada mereka. Fitnah di sini kata para ulama mencakup dua hal. Bisa fitnah syubhat, bisa fitnah syahwat. Fitnah syubhat berupa kerancuan-kerancuan dalam memahami agama, dan fitnah syahwat berupa hawa nafsu melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang di kala itu belum bertemu dengan masa-masa fitnah diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk banyak menabung amalan-amalan saleh. Dan kita selaku umatnya yang telah berada di masa-masa fitnah, fitnah syahwat menyebar begitu luasnya, merebak kemana-mana. Fitnah syubhat, kerancuan dalam berfikir, dalam memahami agama sudah tidak bisa terhitung lagi. Berapa ratus bahkan beribu pemahaman yang berbeda-beda di dalam memahami agama Islam ini. Tidak bisa dipungkiri lagi barakallahu fikum, kita berada di masa-masa yang penuh dengan dua fitnah tersebut. Kita melihat wanita di luaran sana yang mana mereka sudah tidak malu lagi untuk menampakkan auratnya. Kita melihat pria dan wanita yang bukan mahram, tidak ada hubungan keluarga sama sekali, sudah tidak malu lagi untuk menunjukkan bahwasanya mereka berdua adalah orang yang dekat. Adapun fitnah syubhat, alangkah banyaknya apabila kita mau menghitung kerancuan-kerancuan yang dibuat-buat oleh mereka kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam, begitu merebak, bahkan menjadi yang paling banyak, menjadi mayoritas pemahaman kaum muslimin terkhusus di negeri ini. Mereka memahami agama dengan pemahaman yang salah. Mereka memahami agama dengan bumbu syubhat, dengan bumbu kerancuan, baik dalam memahami Al-Quran atau dalam memahami hadis, atau dalam memahami praktek sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam permasalahan agama. Oleh karenanya, apabila kita sudah berada di masa fitnah, maka kita lebih ditekankan lagi untuk semakin banyak menabung amalan-amalan soleh. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Fitnah syubhat lebih besar bahayanya dibandingkan fitnah syahwat. Karena fitnah syubhat barakallahu fikum hubungannya adalah dengan memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan orang-orang yang terkena fitnah syubhat, mereka merasa benar. Mereka tidak merasa bahwasanya diri mereka adalah salah. Adapun orang-orang yang terkena fitnah syahwat, itu lebih ringan keadaannya, akan tapi mereka pun tidak kalah buruknya. Mereka dinilai lebih ringan kesalahannya dikarenakan mayoritas orang-orang yang terkena fitnah ini, yaitu fitnah syahwat, mereka memandang diri-diri mereka berada di atas kesalahan dan mereka pun ingin kembali kepada kebenaran, akan tapi mereka tertutupi oleh hawa nafsunya sendiri. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Tatkala kita mengetahui bahwasanya fitnah syubhat adalah perkara yang sangat berbahaya apabila fitnah tersebut menimpa seorang insan, maka kita dituntut untuk lebih giat mengenali apa saja yang termasuk daripada fitnah-fitnah syubhat untuk kita hindari. Sebagaimana dikatakan, araftu syarra lali syarri walakin litawaqihi, faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Saya mengenali kejelekan untuk menghindari, bukan untuk melakukannya. Dan barang siapa yang tidak mengenali kejelekan, niscaya dia akan terjatuh ke dalamnya. Termasuk daripada fitnah syubhat barakallahu fikum yang mulai merebak akhir-akhir ini adalah fitnah kelompok yang mengatasnamakan Islam, yaitu mereka Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah barakallahu fikum memiliki kesesatan-kesesatan yang sudah tidak lagi bisa dihitung jumlahnya. Di dalam memahami agama, mereka menggunakan hawa nafsunya sendiri. Dan mereka meracik, mereka mengkombinasikan antara fitnah syubhat dengan fitnah syahwat. Syahwat yang mereka inginkan, mereka atasnamakan sebagai agama agar mereka mampu untuk melakukannya tanpa mendapatkan celaan dari siapapun. Kerancuan Syiah Rafidhah di dalam memahami Al-Quran sudah sangat sesatnya, di mana mereka menganggap Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita yang berjumlah 30 juz adalah Quran yang kurang keberadaannya, karena Qurannya Syiah Rafidhah lebih dari 30 juz, sekitar 35 atau 38. Dan mereka mengatakan bahwasanya Jibril alaihi salam telah berkhianat tidak menurunkan semua yang diturunkan atau yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, tidak diturunkan semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syiah Rafidhah yang ekstrim, mereka mengatakan bahwasanya Jibril berkhianat tatkala Jibril diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib, akan tapi Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayadan billah. Itu sedikit dari statement sesat mereka Syiah Rafidhah dalam beberapa permasalahan agama. Dan yang paling menonjol barakallahu fikum, termasuk kesesatan yang paling menonjol yang ada pada Syiah Rafidhah, yang insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini adalah sikap buruk mereka kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Bentuk tidak hormatnya mereka kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahkan mencela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berat untuk menyatakan bahwasanya Aisyah adalah pezina. Mereka tidak berat untuk menyatakan Abu Bakar adalah kafir. Mereka tidak berat untuk mengatakan Umar ibn Khattab adalah seorang munafik. Mereka tidak berat untuk mengatakan Utsman ibn Affan adalah seorang pengkhianat. Bahkan mereka menganggap bahwasanya celaan-celaan mereka kepada para sahabat adalah bentuk qurbatun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, kejahatan Syiah Rafidhah kepada para sahabat dengan celaan dan yang lainnya, ini merupakan perkara yang terus berlanjut sampai zaman kita ini. Kitab-kitab mereka, ceramah-ceramah mereka, muhadharah-muhadharah mereka senantiasa diisi dengan hal ini, yaitu celaan-celaan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ahlu sunnati wal jamaah, para ulama, masyayikh ahli sunnati wal jamaah, juga secara turun-temurun mereka senantiasa mewarisi kepada umat ini bantahan-bantahan kepada mereka Syiah Rafidhah yang telah melakukan kejahatan yang besar terhadap hak an-nabi alaihi salatu wassalam. Kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah dituntut untuk membenci mereka Syiah Rafidhah disebabkan karena pendapat-pendapat sesat yang ada pada mereka. Bahkan kita menjadikan bentuk kebencian kita kepada mereka Syiah Rafidhah yang tidak memiliki sikap yang bagus kepada para sahabat, kita menganggap bahwasanya kebencian kita kepada mereka merupakan bentuk qurbatun ilallah, merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang barakallahu fikum, mencela satu sahabat saja itu merupakan sebuah dosa besar. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau menyatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku diutus padanya, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam juga menyatakan dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Fawallahi law anfaqtum mithla udin dhahaban la yusawi mudda hadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, seandainya kalian berinfak emas dengan banyak setumpuk satu gunung Uhud, niscaya tidak akan mampu menyamai infaknya para sahabat, padahal infak mereka hanya satu mud saja, satu genggam saja. Dari dua hadis tersebut barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wassalam membimbingkan kepada kita sekalian kaum muslimin untuk memiliki sikap yang bagus kepada mereka para sahabat, tidak mencela mereka dan kita memuji mereka, disebabkan mereka adalah ansar an-nabi alaihi salatu wassalam, penolong an-nabi alaihi salatu wassalam dan penolong dakwah beliau. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah penyampai dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang setelahnya. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah kawan-kawan dekatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tatkala kita mencela sahabat, pada hakikatnya kita juga mencela Rasul alaihi salatu wassalam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u 'ala dini khalili, seseorang itu berada di atas agama kawannya. Apabila kita melihat kawan seseorang adalah buruk, maka kemungkinan besar orang tersebut juga buruk. Begitu pula apabila kita menganggap bahwasanya para sahabat, orang-orang terdekatnya Rasul alaihi salatu wasalam adalah orang-orang yang buruk, maka secara tidak langsung kita menyatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam juga adalah orang yang buruk. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Dan di antara sekian ratus sahabat yang senantiasa dicela oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ada di sana satu sahabat yang menjadi bulan-bulanan mereka Syiah Rafidhah. Mereka begitu benci kepada sahabat ini, mereka senantiasa mencela sahabat ini dimanapun mereka berada. Bahkan doa kejelekan kepada satu sahabat ini merupakan atau menjadi salah satu bacaan di salat-salat mereka. Yaitu sahabat yang mulia, raja yang pertama dalam Islam, yaitu sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Muawiyah ibnu Abi Sufyan, alangkah baiknya apabila kita mengenal siapa gerangan beliau. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kita barakallahu fikum di majelis ini ingin bersama-sama untuk mengenali sosok seorang sahabat yang selalu menjadi bulan-bulanan Syiah Rafidhah, yaitu sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, raja pertama di dalam Islam. Beliau Muawiyah, nama beliau adalah Muawiyah, anak dari sahabat Abu Sufyan. Beliau berasal dari suku Quraisy. Beliau adalah anak dari seorang sahabat yang mulia, dan beliau adalah saudara dari istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dilahirkan di kota Makkah sebelum hijrah 15 tahun adanya. Maknanya 15 tahun sebelum hijrah, sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dilahirkan. Beliau Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma masuk Islam di hari Fathu Makkah bersama ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan memiliki keutamaan yang sangat banyak, yang sampai-sampai beliau dipercaya oleh Rasul alaihi salatu wasalam menjadi penulis wahyu. Akan kita sampaikan sedikit dari sekian banyak keutamaannya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, agar kita semakin cinta kepada beliau dan kita semakin menghargai keberadaan beliau di dalam Islam. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, keutamaan yang pertama, beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, senantiasa membela Rasul alaihi salatu wasalam, menolong Rasul alaihi salatu wasalam, dan berjihad dengan diri dan hartanya. Yang mana keutamaan nasuhbah, keutamaan menjadi seorang sahabat, adalah keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh keutamaan apapun. Yang namanya sahabat adalah seorang yang melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam keadaan muslim. Itu definisi sahabat. Man ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam musliman. Barang siapa yang melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam keadaan muslim. Dan keutamaan sahabat tidak bisa ditandingi oleh keutamaan apapun. Bahkan disebutkan apabila ada seorang tabi'in, yakni yang generasinya di bawah sahabat, tabi'in yang tidak pernah bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang tabi'in menghabiskan umurnya semuanya untuk beribadah kepada Allah, dibandingkan dengan seorang sahabat yang hanya melihat Rasul dalam keadaan mukmin dan tidak pernah mendengar hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, serta amal ibadahnya apabila dibandingkan si tabi'in ini, jauh lebih banyak si tabi'in. Mana yang lebih utama? Kata para ulama, lebih utama sahabat yang pernah melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Karena keutamaan menjadi seorang sahabat tidak bisa ditandingi oleh keutamaan apapun. Tidak bisa ditandingi oleh keutamaan bersedekah dengan seluruh hartanya, atau bahkan menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai wafat. Tidak bisa ditandingi ini keutamaan menjadi seorang sahabat. Itu keutamaan yang pertama. Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah seorang sahabat yang mulia, yang senantiasa membenarkan dan menolong Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ditambah beliau adalah seorang sahabat yang rajin untuk menimba ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena ketekunan beliau, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, di dalam menimba ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan Muawiyah sebagai penulis wahyu yang diturunkan kepada beliau. Itu menjadi keutamaan yang kedua. Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yaktubu anhul wahya alladhi unzila alaihi hidayatan wa rahmatan lil khalqi ajma'in. Muawiyah ibn Abi Sufyan mengemban tugas yang besar, mengemban tugas yang mulia. Beliau menulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai hidayah dan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Dan termasuk perkara yang kita ketahui, Rasulullah alaihi salatu wasalam tidaklah memilih seseorang untuk mengemban tugas yang mulia ini, untuk menulis wahyu yang diturunkan kepada beliau, kecuali beliau memilih seorang yang benar-benar dipercaya oleh beliau dan orang yang benar-benar diridhoi oleh beliau. Itulah sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kemudian barakallahu fikum, keutamaan selanjutnya yang ada pada diri Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, annahu minal khulafa alladziina lazala al-islam fi zaman hukmihim wa daulatihim azizan zahiran 'alal adyan kulliha. Muawiyah ibnu Abi Sufyan termasuk pemimpin di dalam Islam yang senantiasa Islam pada masa kepemimpinan mereka selalu menang dan lebih menonjol dibandingkan agama-agama yang lain. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalul islamu azizan ila ithnaira khalifatan kulluhum min Quraisy. Islam ini akan senantiasa mulia, Islam ini akan senantiasa menonjol di atas agama yang lain apabila pemimpinnya atau sampai ke bilangan 12 khalifah, yang mana 12 khalifah ini semuanya dari suku Quraisy. Islam ini akan senantiasa jaya dan mulia di atas agama-agama yang lain selama khalifahnya adalah khalifah yang 12, yang mana mereka berasal dari suku Quraisy. Dan Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah khalifah yang keempat atau yang kelima setelah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti Muawiyah termasuk daripada 12 khalifah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam akan senantiasa jaya di masa-masa kepemimpinan mereka. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Kemudian juga di antara keutamaan yang ada pada diri Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah salah seorang yang masuk bahkan memiliki peran yang sangat besar di dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, awwalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu. Dalam riwayat Bukhari beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, pasukan pertama dari umatku yang berperang di lautan, mereka akan mendapatkan al-jannah. Diperhatikan sabda Rasulullah SAW ini, pasukan pertama dari umatku yang berperang di lautan, mereka pasti akan mendapatkan jannah. Dan Muawiyah ibn Abi Sufyan memiliki peran besar dalam hal ini. Di masa kekhilafahan Utsman ibn Affan, di tengah-tengah keamanan yang menyelimuti kaum muslimin di seluruh wilayah-wilayah Islam, ternyata ada sedikit gangguan dari kapal-kapal orang-orang Romawi di lautan Syam sana. Dan dikala itu, dikala Utsman bin Affan berkuasa, yang menjadi gubernur di daerah Syam adalah sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sehingga Muawiyah ibn Abi Sufyan mencetuskan sebuah ide untuk melatih gerakan militer yang bergerak di lautan. Maknanya angkatan laut pertama di dalam Islam adalah angkatan laut yang menjadi idenya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian ide tersebut diangkat kepada Khalifah Utsman ibn Affan, dan Khalifah Utsman menyetujui. Kemudian dilakukanlah pelatihan militer angkatan laut di masanya Utsman ibn Affan dengan komando dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah SAW seakan-akan sudah mengetahui hal itu, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pasukan pertama yang berperang di lautan mereka akan mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan katakan barakallahu fikum bahwasanya peperangan di lautan di masa itu adalah perkara yang mudah. Perang di lautan di masa itu adalah perkara yang rumit. Kapalnya tidak secanggih kapal yang ada pada masa kita sekarang. Masih menggunakan perahu layar. Tidak menggunakan mesin-mesin yang ada. Masih menggunakan panah-panah yang dilemparkan ke kapal-kapal musuh dan seterusnya. Maknanya barakallahu fikum, berperang di laut di masa itu bukan perkara yang gampang. Tidak seperti zaman sekarang, tinggal lempar meriamnya atau dengan tembakan-tembakan jarak jauh. Perkara yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan apa yang menjadi tugas mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di masa itu. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki peran besar dalam pengadaan angkatan laut Islam pertama. Awalu jaisin min ummati yauzunal bahra qad aujabu. Pasukan pertama yang berperang di laut di dalam umatku, mereka pasti akan mendapatkan al-jannah. Nah, itu keutamaan yang sangat besar yang ada pada diri Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian di antara keutamaan beliau juga tauliyatu thalathatin minal khulafai rasyidin al-mahdiyin radhiyallahu anhum lahu ibana khilafatihim wa hukmihim. Bahwasanya tiga khalifah yang mulia yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka memberikan jabatan yang mulia kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan di masa kepemimpinan mereka. Maknanya Muawiyah sudah dipercaya oleh tiga khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Haitsu wallahu Abu Bakrin ala ba'dil mudad alladhi arsalahu ila biladisy Syam nashiran lil Islam wa mujahidan fi sabilir Rahman. Di mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengutus Muawiyah ibn Abi Sufyan untuk memimpin sebagian daerah Syam sebagai nashiran lil Islam, seorang yang menyebarkan Islam, dan sebagai seorang mujahid fi sabilillah. Itu yang pertama, jabatan yang pertama diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Muawiyah untuk memimpin sebagian daerah, tidak seluruh daerah, akan tetapi sebagian daerah Syam. Nah, thumma wallahu Umar ala ba'di aqalimi Syah ba'da wafati akhihi Yazid ibn Abi Sufyan. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan jabatan yang lebih luas untuk memimpin wilayah Syam, akan tapi juga tidak seluruhnya. Akan tapi wilayah kepemimpinannya menjadi lebih besar. Terkhusus setelah wafatnya saudaranya Muawiyah yaitu Yazid ibn Abi Sufyan. Berarti di masanya Umar ibn al-Khattab wilayah kepemimpinannya Muawiyah itu semakin luas. Kemudian setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat, naiklah sahabat Utsman bin Affan sebagai khalifah di kala itu, thumma wallahu Utsman amiran ala biladish Syam kulliha. Kemudian tatkala masa kepemimpinan Utsman, Utsman memberikan jabatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur daerah Syam secara menyeluruh. Berarti sudah dipercaya oleh tiga khalifah sebelumnya untuk memimpin daerah Syam secara khusus. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Dan di masa beliau memimpin daerah Syam, di sana terjadi al-futuhat, terjadi pembukaan-pembukaan daerah kekuasaan Islam sampai beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Perluasan daerah-daerah Islam di kala itu semakin banyak, sehingga termasuk daripada keutamaan yang ada pada diri Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma adalah ittisa' riq'atil Islam wa tawassu' hududil muslimin fi ahdihi. Semakin meluasnya wilayah Islam dan semakin meluasnya perbatasan-perbatasan kaum muslimin di masa beliau. Hatta wasala ila shimali Afrika, sampai-sampai daerah Islam di masa beliau terbuka sampai ke daerah utara Afrika. Sampai ke daerah utara Afrika, sekitaran Sudan, Libya. Wa ila hududi Rusia, dan Islam di masa beliau radhiyallahu ta'ala anhuma menyebar sampai ke perbatasan Rusia saat ini. Sampai ke perbatasan Rusia sampai ini di saat ini, yaitu sekitar daerah Bukhara. Nah, dan daerah-daerah yang dekat dengan Rusia. Sampai situlah wilayah Islam, wilayah kepemimpinan Islam meluas di masa beliau Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan hal ini bukan semata-mata keutamaan materi yang didapatkan oleh kaum muslimin dari pembukaan-pembukaan wilayah Islam yang ada, akan tapi itu merupakan kabar gembira yang dikhabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda nalahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, barang siapa yang mendakwah petunjuk Islam ini, niscaya dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, yang mana pahala orang-orang tadi tidaklah terkurangi disebabkan karena orang yang mendakwahkan mendapatkan pahala yang sama. Dengan adanya perluasan wilayah kaum muslimin, dengan adanya al-futuhat, maka jumlah kaum muslimin yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah semakin bertambah. Kuantitas mereka semakin bertambah. Sehingga yang mendakwahi juga mendapatkan pahala Islam yang besar. Terlebih ide, pemilik ide di balik itu semua, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apabila kita melihat dan menengok sejarah barakallahu fikum, ternyata daerah-daerah Islam, wilayah kekuasaan Islam di masa dahulu itu sangatlah luas. Sampai ke daerah Andalus. Andalus yang sekarang adalah Spanyol, itu dahulu merupakan bahkan menjadi salah satu pusat pemerintahan kaum muslimin Andalus. Tepatnya di kota Sevilla. Sevilla itu dulu merupakan pusat pemerintahan Andalus, yang sekarang sudah berubah menjadi negara kufar. Dan peninggalan-peninggalan yang ada di Al-Andalus, yaitu di negara Spanyol, peninggalan-peninggalan Islam di sana masih sangat banyak. Terkhusus di Sevilla itu sendiri. Nah, terdapat masjid-masjid yang banyak yang dibangun oleh mereka mujahidin dan masyarakat kaum muslimin di daerah tersebut. Bahkan tidak sedikit ulama yang terlahir dari negara-negara atau dari wilayah-wilayah yang berhasil dibuka, diperluas oleh para mujahidin di kala itu. Seperti Imam Besar Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau adalah seorang ulama tafsir besar yang berasal dari kata dari kota Cordoba, yaitu Qurtubah, Cordoba. Beliau berasal dari kota tersebut. Beliau bukan seorang Arab. Beliau bukan dari bangsa Arab, akan tapi keilmuan beliau mengalahkan banyak dari bangsa Arab. Memiliki kitab tafsir yang begitu luas, mengetahui ucapan-ucapan para salaf dalam tafsir-tafsir ayat. Barakallahu fikum, sehingga ini menjadi sebuah penyemangat bagi kita sekalian. Walaupun kita bukan bagian dari bangsa Arab, ternyata apabila kita rajin, apabila kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama, tidak menutup kemungkinan kita menjadi atau kita mendapatkan ilmu lebih banyak dari mereka, orang-orang Arab. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian di antara keutamaan Muawiyah ibn Abi Sufyan selanjutnya adalah beliau termasuk fuqaha ussahabah. Beliau termasuk orang faqihnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, "Da'hu fa innahu sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Biarkan beliau Muawiyah karena beliau adalah seorang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang sahabat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan, "Innahu faqih." Sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang yang faqih. Seorang yang faqih memahami berbagai macam permasalahan-permasalahan agama. Dan kita tidak heran apabila beliau adalah seorang yang faqih. Beliau adalah seorang penulis wahyu. Bagaimana beliau tidak menjadi seorang yang faqih? Nah. Kemudian barakallahu fikum, Ibnu Abi Sufyan adalah seorang yang terkenal dengan sifat kejujurannya. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang yang terkenal dengan sifat jujur. Di mana datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abbas mengatakan, "Makana Muawiyah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muttahama." Tidaklah Muawiyah radhiyallahu taala anhuma di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang pernah tertuduh dengan tuduhan kedustaan. Beliau tidak pernah dituduh dengan tuduhan dusta. Ini sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah seorang yang paling mirip salatnya dengan salatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seorang yang paling mirip salatnya dengan salatnya Rasul alaihi salatu wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Haythami dari sahabat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbaha salatin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min amirikum hadza." Kata Abu Darda, "Tidaklah saya melihat seorang pun setelah sepeninggalnya Rasul alaihi salatu wasalam yang paling mirip dalam melaksanakan salat sebagaimana salatnya Rasulullah SAW dibandingkan pemimpin kalian ini, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma." Nah, kemudian di antara keutamaan yang dimiliki oleh Muawiyah juga, beliau adalah seorang yang tawadhu, yang tidak malu untuk menerima kebenaran walaupun datang dari seorang yang lebih muda umurnya dari beliau. Datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, tatkala itu Ibnu Abbas melihat Muawiyah, beliau tawaf di Baitullahil Haram, mengelilingi Ka'bah. Kemudian Muawiyah senantiasa mengusap setiap siku-siku Ka'bah, Rukun Yamani, kemudian Hajar Aswad, dan seluruh rukun-rukun Ka'bah yang ada, beliau selalu usap tatkala beliau melakukan tawaf. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menegur sahabat Muawiyah. lima tastalimu hadaini ruknain walam yakun ar-rasul alaihi salatu wassalam yastalimuha. Kenapa kamu senantiasa di dalam tawafmu selalu mengusap dua rukun ini? Yani dua sudut di dalam Ka'bah, dua sudut Ka'bah yang sebenarnya tidak perlu diusap tatkala kita tawaf. Kenapa kamu mengusap, senantiasa mengusap dua rukun ini? Padahal tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, beliau tidak pernah mengusap dua rukun ini, tidak pernah mengusap dua sudut ini. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan, "Laisa syai'un minal baiti mahjura." Bukankah tidak pantas setiap siku-siku di dalam Ka'bah ini untuk ditinggalkan, tidak diusap? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menegur Muawiyah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah." Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Tatkala diingatkan dengan ayat, walaupun yang mengingatkan adalah seorang yang menjadi rakyatnya, seorang yang barakallahu fikum lebih muda umurnya dari dia, maka Muawiyah menerima kebenaran tersebut dengan penuh lapang dada. Muawiyah mengatakan, "Shadaqta, engkau benar wahai Ibnu Abbas." Kemudian Muawiyah tidak mengusap dua rukun tadi. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Itulah beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga tidak heran apabila beliau dijadikan sebagai penulis wahyu dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian orang menyangka bahwasanya masa kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma itu penuh dengan rasa ketakutan, dan di situ menjadi celah bagi orang-orang yang tidak punya iman untuk mencela Muawiyah ibn Abi Sufyan. Yang dijadikan dalih oleh Syiah Rafidhah dan orang-orang yang selain Syiah Rafidhah untuk mencela Muawiyah adalah keberadaan Muawiyah yang seakan-akan ingin berebut kekuasaan dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, hingga akhirnya Hasan pun mengalah dan menyerahkan tampu kekhilafahan kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan sebelum terjadinya pertumpahan darah antara dua kelompok besar tersebut. Sebagian sekutunya Muawiyah, sebagian sekutunya Hasan. Di kelompoknya Muawiyah ada sahabat, di kelompoknya Hasan juga ada sahabat. Ini menjadi celah orang-orang Syiah Rafidhah secara khusus dan orang-orang yang mengikuti jejaknya Rafidhah secara umum untuk menjatuhkan sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Mereka menyangka bosnya Muawiyah adalah seorang yang haus kekuasaan. Mereka menuduh Muawiyah adalah seorang yang haus harta. Mereka menuduh Muawiyah adalah seorang yang serakah dan seterusnya. Padahal barakallahu fikum, apabila kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidaklah bertindak kecuali mereka telah memikirkan perkaranya dengan matang-matang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menuntunkan kepada kita untuk tidak mencela para sahabat apapun yang mereka lakukan. Dan kita menilai bahwasanya perlakuan para sahabat itu merupakan ijtihad, pengambilan kesimpulan hukum yang dilakukan oleh mereka. Dari peristiwa hampir terjadinya peperangan, pertumpahan darah antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali adalah ijtihad dari kedua belah pihak. Yang mana seorang mujtahid, in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr. Barang siapa yang benar dia mendapatkan dua pahala, dan barang siapa yang salah dia mendapatkan satu pahala. Itu keberadaan para sahabat. Dan alhamdulillah, sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Hasan ini akan menjadi seorang yang akan mendamaikan dua kelompok besar yang hampir berperang. Dua kelompok besar kaum muslimin yang hampir berperang. Sehingga Hasan bin Abi Thalib sebelum Hasan bin Ali, sebelum terjadinya peperangan, beliau mengalah dan menyerahkan tampuk kekhilafahan kepada Muawiyah dan menyatakan bahwasanya Muawiyah adalah orang yang berhak untuk menerima kekuasaan tersebut. Dan pada tahun tersebut barakallahu fikum, Muawiyah datang ke Syam, datang ke Irak, dan semuanya membaiat semua kaum muslimin yang tadinya pro dengan Hasan, mereka semuanya membaiat Muawiyah. Sampai-sampai di tahun itu menjadi atau dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan persatuan tersebut membuat pahit orang-orang Syiah dan yang bersama mereka. Sehingga di sini barakallahu fikum, orang-orang Syiah berusaha untuk menjatuhkan Muawiyah, terkhusus dari bab ini, terkhusus dari bab ini, dan termasuk daripada akidah Ahlus Sunnah. Ini penting. Termasuk daripada keyakinan Ahlus Sunnah, kita tidak diperkenankan untuk berluas-luasan di dalam membicarakan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Dan sebagaimana dikatakanlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya khabar-khabar yang diriwayatkan atau kebanyakan khabar-khabar yang diriwayatkan tentang perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat adalah khabar-khabar yang dhaifah dan khabar-khabar yang maudhu'ah, khabar-khabar yang lemah sanadnya dan khabar-khabar yang palsu. Sehingga apabila kita membaca hadis, membaca atsar tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, jangan buru-buru untuk mempercayainya. Jangan buru-buru untuk mempercayainya. Karena kata Syekhul Islam, kebanyakan khabar yang diriwayatkan tentang permasalahan ini adalah khabar-khabar yang dhaif. Perlu ditimbang lagi. Apakah khabar tersebut adalah khabar yang sahih? Diriwayatkan oleh siapa? Dalam sanadnya ada rawi yang dhaif atau tidak? Itu perlu dipertimbangkan. Sehingga kita tidak terburu-buru memiliki sifat benci kepada mereka para sahabat sehingga kita terjatuh ke dalam kemunafikan, kita terjatuh ke dalam kesesatan. Wal'iyadu billah. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, sebagian orang menganggap bahwasanya kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz lebih besar atau lebih banyak keamanannya dibandingkan masa kepemimpinannya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, hal ini ditanyakan kepada para salafun as-salih. Karena Umar ibn Abdul Aziz adalah seorang yang dikenal akan keadilan dan kerajinannya, ketekunannya dalam masalah ibadah. Beliau seorang raja yang zuhud. Beliau adalah seorang raja yang perhatian kepada rakyatnya. Di masa beliau keamanan begitu menyelimuti kaum muslimin. Sampai-sampai ada sebagian orang ragu apakah atau manakah yang lebih mulia, Muawiyah atau Umar ibnu Abdul Aziz. Hal ini ditanyakan kepada para salafun as-salih. Di antaranya ditanyakan kepada Imam Abdullah ibnu Mubarak. Ditanyakan kepada beliau, ayyuhuma afdal, Muawiyah atau Umar ibnu Abdul Aziz, manakah yang lebih mulia? Apakah Muawiyah ibn Abi Sufyan atau Umar ibn Abdul Aziz? Beliau mengatakan, Abdul ibn Mubarak, la turabu fi min kharai Muawiyah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun wa afdal min Umar ibn Abdul Aziz. Sungguh, debu yang ada pada hidung Muawiyah ibn Abi Sufyan tatkala beliau berjihad dengan Rasul sallallahu wasallam itu lebih mulia dibandingkan Umar ibn Abdul Aziz. Al-Imam Ahmad rahimahullah, imam ahli sunnah di zamannya, beliau juga pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa. Beliau menjawab, Muawiyah afdal, Muawiyah jelas lebih afdal. Lasna naqisu bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Kita tidak pernah mengkiaskan atau membanding-bandingkan antara sahabat dengan seorang pun. Karena jelas sahabat lebih afdal. Keutamaan sahabat ini tidak bisa ditandingi oleh keutamaan yang lain. Khairun nas qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang berada di generasi di masa yang aku diutus padanya, kemudian setelahnya. Sehingga ikhwan fillah azza wa jalla, apabila kita mendengar celaan orang-orang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian berdalilkan dengan peperangan yang hampir terjadi antara beliau dengan Hasan ibnu Ali, jangan terburu-buru untuk mentanamkan rasa benci kita kepada beliau. Beliau adalah seorang yang mulia, kebaikan beliau menghapuskan seluruh kejelekan beliau. Beliau memiliki kebaikan-kebaikan yang dapat menghilangkan keburukan yang beliau lakukan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk. Dan sahabat memiliki perbuatan baik yang sangat besar, yaitu menjadi pendampingnya Ar-Rasul SAW dalam jihad dan dakwah. Sehingga ini barakallahu fikum, semoga menjadi pencerahan kepada kita sekalian dan kepada seluruh kaum muslimin, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang sahabat yang mulia, raja pertama dalam Islam. Beliau adalah seorang penulis wahyu Rasulullah SAW, dan beliau adalah seorang yang dipercaya oleh 3 khulafa' Rashidun Al-Mahdiyun, dan menjadi sebuah pencerahan kepada kita agar kita tidak bermudah-mudahan dalam mencela para sahabat, terkhusus Muawiyah ibn Abi Sufyan yang senantiasa menjadi bulan-bulanannya Syiah Rafidah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.